Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواتي في الله حاضرين جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin bab muraqabah. Hadis yang ketiga yang dibawakan oleh muallif Imam Nawawi rahimahullah an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yauma, dari Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas bin Abdul Muttalib, kata beliau, pada suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dalam keadaan dibonceng, dibonceng Rasulullah SAW di belakang onta atau kuda beliau SAW. Faqala, kemudian Rasulullah sampaikan kepadaku, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Kata Rasulullah, wahai pemuda, disebut pemuda karena usia Ibnu Abbas ketika itu mendekati ihtilam, mendekati balek, yaitu kata para ulama sekitar 15 atau 16 tahun atau bahkan kurang dari itu. Ini yang disebut ulam. Usia-usia remaja 13, 14, 15 sampai 16 tahun. Inni u'allimuka kalimat, kata Rasulullah, aku ajarkan kepadamu beberapa permasalahan agama. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah olehmu, pasti Allah pun akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahat, jagalah Allah olehmu, pasti engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau meminta, hendaklah meminta kepada Allah semata. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan kalau engkau meminta pertolongan, memintalah pertolongan juga hanya kepada Allah. Wa'lam, dan yakini, annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai' qad katabahu Allahu lak. Kalau umat ini bersatu padu guna memberi manfaat atau kebaikan kepadamu, tidak akan mampu mereka memberikan kebaikan dan manfaat kepadamu kecuali yang telah Allah tetapkan untukmu. Wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Sebaliknya pun, yakini, kalau umat ini bersatu padu semuanya sepakat untuk mencelakakanmu, tidak akan mampu mereka mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, di mana lembaran telah kering dan pena telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau sebutkan hasan sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, di riwayat lain di selain Tirmidzi, yaitu di dalam riwayat Imam Ahmad dalam Musnad, juga Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, disebutkan dengan lafaz ihfadillah tajidhu amamak, jagalah Allah selalu pasti engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Ta'aruf ilallah firraqa ya'rifka fi syiddah. Ingatlah selalu kepada Allah di kala luang, di kala suka. Maka pasti Allah pun akan mengingatmu di kala sulit, di kala duka. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Yakini sesuatu yang ditetapkan untuk selainmu, selain dirimu, tidak akan itu mengenai dirimu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan sesuatu yang telah ditetapkan Allah untukmu tidak akan terkena kepada selainmu. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabr. Yakini selalu pertolongan itu bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karb. Dan kelapangan, kemudahan bersama kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan selalu bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, demikian hadis yang mulia ini, hadis yang penuh dengan pendidikan akidah, pendidikan prinsip-prinsip iman yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Ibnu Abbas, tentu kepada umat beliau secara umum. Dalam hadis ini Rasulullah SAW sampaikan kepada Ibnu Abbas kalimat ihfadillah yahfadka, jagalah Allah pasti Allah pun akan menjagamu. Menjaga Allah yang dimaksud adalah menjaga syariat Allah, menjaga agama Allah dengan selalu mentaati dan melaksanakan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulnya, selalu menghindar dan menjauhi larangan-larangan Allah, larangan-larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk menjaga Allah pula ketika seorang muslim peduli dan mementingkan agamanya. Dia belajar, dia mengaji agama yang dengan ilmu itu sah dan benar amal ibadahnya. Bagaimana dia sholat, bagaimana dia puasa, bagaimana dia zakat, bagaimana dia haji, bagaimana dia melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Demikian pula dia mencari ilmu yang dengannya muamalah, interaksi dengan orang lain diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jual beli misalnya, bagaimana yang diridhai dan diperbolehkan oleh Allah, macam jual beli yang bagaimana pula yang dilarang oleh Allah. Demikian pula bagaimana dia harus bersikap kepada orang tuanya, suami kepada istri, anak kepada bapak, seorang muslim dengan tetangganya, baik itu tetangga muslim ataupun tetangga kafir, dan secara umum hubungan interaksi dengan orang lain. Semua itu dituntun dan diajarkan oleh agama, tinggal seorang muslim mempelajarinya untuk kemudian mengamalkannya. Dan kemudian lebih daripada itu, mendakwahkan dan mengajarkan ilmu yang dia pelajari dan telah ia amalkan kepada orang lain, sehingga al-khair, kebaikan itu merata, bukan hanya pada dirinya, bukan hanya pada person-person tertentu, tetapi merata kepada yang lain. Yang lain pun mengenali kebenaran dan mengamalkannya. Muslihun, orang yang melakukan islah inilah penyebab adab dari Allah subhanahu wa ta'ala ditunda. Adab akan ditahan oleh Allah kalau penduduk suatu daerah itu muslihun, melakukan pembenahan. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura wa ahluha muslihun. Firman Allah, Allah tidak akan mengadab penduduk suatu negeri, daerah, kalau penduduk negeri itu muslihun, melakukan pembenahan. Sehingga yang terpenting adalah pembenahan, bukan baiknya diri seseorang, tidak cukup. Oleh sebab itu Allah ancam secara merata adab seperti yang Allah sebutkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassa. Takutlah kalian dari adab fitnah yang tidak akan menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Artinya yang tidak zalim, orang yang soleh pun akan terkena. Orang yang alim, orang yang beribadah taat juga akan terkena adab. Sehingga yang menunda adab itu bukan kesolehan seseorang semata, tidak akan bermanfaat kalau kebaikan itu hanya pasif pada dirinya. Yang Allah lihat sebagai sebab ditunda atau dicegahnya adab turun kepada suatu kaum, kalau masih ada pada kaum itu muslihun, bukan hanya saleh tetapi muslih. Muslih orang yang aktif menyebarkan kesolehannya, mengajarkan ilmu, berdakwah, menyampaikan dan mengajarkan ilmu agama itu kepada yang lain. Itu yang diharapkan dari kaum muslimin, agar adab itu diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya masing-masing atau beberapa person dari mereka soleh, yang penting dirinya baik, yang penting dirinya taat, tidak peduli dengan masyarakatnya, cuek, acuh tak acuh dengan kondisi lingkungan di sekitarnya, maka itu tidak berarti dia akan selamat dari adab Allah. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Ini semua arti daripada ihfadillah yahfadka, jaga Allah olehmu, menjaga agamanya, mempelajari ilmu agama agar sah dan benar amal ibadah kita dan benar serta diridhai oleh Allah muamalah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Al-Quran surat Muhammad SAW ayat ketujuh Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong Allah, Allah pun akan menolong kalian. Menolong Allah, menolong agamanya, peduli, mementingkan agama Allah, menyampaikan kebenaran yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, membantah dan menyatakan salah, sesat, segala yang bertentangan dengan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW. Cemburu kepada agama Allah adalah orang yang membela Allah subhanahu wa ta'ala. Kita saja sangat cemburu kepada orang tua kita, sehingga tidak akan terima orang tua kita dimaki, dihina oleh orang lain. Kita sangat cemburu kepada istri kita, tidak ingin diganggu oleh orang lain. Dan itu benar. Kalau itu kepada makhluk, orang tua, istri kita, apalagi terhadap agama Allah yang jauh lebih mulia dari itu semua. Seorang muslim harus lebih cemburu. Seperti di dalam hadis Rasulullah sebutkan, innallaha yughar wa innal mu'mina yughar wa ghiratullah an tuntahak hurumatu. Allah itu cemburu. Dan seorang mukmin pun punya sifat cemburu. Cemburu Allah ketika dilanggar yang diharamkan oleh Allah, murka Allah. Seorang mukmin pun harus demikian, melihat seruan, ajaran yang bertentangan dengan agamanya, dia cemburu, tidak akan terima, tidak akan tinggal diam. Dia akan katakan sebagai pembelaan kepada agama Allah, ini tidak benar, ini sesat, menyimpang, bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk menjaga Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga agama Allah. Ini yang dimaksud menjaga Allah, sehingga bukan yang dimaksud menjaga zat Allah, karena Allah maha kuasa dan maha kaya, maha tidak butuh kepada selainnya. Seperti yang Allah sebutkan, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai' fis samawati wala fil ard. Dan tiada sesuatu apapun yang mampu melemahkan Allah di langit maupun di bumi. Tidak ada yang bisa melemahkan Allah. Allah maha kuasa dan di atas segala-galanya. Di surat Fatir ayat 44. Demikian pula di surat Muhammad ayat 4. Dzalika walau yasha'ullahu lantasara minhum. Kalau Allah kehendaki, Allah akan menangkan mereka. Kalau Allah kehendaki, hanya dengan kalimat kun, selesai permasalahan. Tetapi Allah menguji hambanya, siapa yang membela agamanya, siapa yang jujur dalam imannya, berkorban, mau mengorbankan segala yang ia miliki, harta benda, waktu, tenaga, bahkan kalau perlu, jiwa raga dan nyawanya ia korbankan untuk agama Allah. Bukan berarti Allah butuh pembelaan mereka. Kalau untuk membela agamanya, Allah sendiri sangat-sangat maha mampu untuk itu. Tetapi ini ujian dan perintah dari Allah kepada hambanya. Yahfadka sebagai jawabu syart, balasan bagi orang yang menjaga agama Allah, Allah pun akan menjaganya. Bagaimana Allah menjaga dia? Diterangkan oleh para ulama, Allah akan jaga dia, menjaga tubuhnya, badannya, sehingga tidak mudah sakit, apalagi penyakit yang kronis, apalagi penyakit-penyakit kejiwaan. Dalam sirah, sejarah, disebutkan pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam dikirim kepada beliau hadiah, semacam hadiah dari Emperor Romawi, dua orang ahli medis pakar. 2 tahun dia tinggal bersama Rasul dan para sahabat, tidak satu pun pernah mendatangi mereka berdua. 2 tahun lamanya. Karena tidak ada yang butuh. Badan mereka sehat walafiat, jiwa mereka masya Allah, jiwa yang sangat sehat, jiwa yang sangat suci akibat iman, ilmu dan amalan saleh yang mereka dapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijaga oleh Allah, dibalas oleh Allah. Dijaga pula harta bendanya. Dan itu terbukti dalam kehidupan nyata. Seperti yang disebutkan bahwa ketika seorang imam itu adil, imam yang bijaksana, pemimpin yang adil, serigala pun tidak pernah didapati memakan atau memangsa kambing yang digembalakan oleh kaum muslimin, oleh para penggembala-penggembalanya. Terjaga harta benda mereka, karena kambing, unta termasuk harta benda ternak, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga pula keluarganya, anak dan istri-istrinya. Istrinya menjadi istri yang salehah, yang taat dan menyenangkan hati sang suami. Kalau ditinggal, dia jaga hartanya, anak-anaknya, dan lebih daripada itu kehormatan sang suami dijaga, tidak memasukkan ke dalam rumahnya lelaki yang lain yang tidak diridhoi dan tidak diizinkan oleh suaminya. Dijaga pula anak-anaknya sehingga menjadi anak-anak yang saleh, yang berbakti kepada bapak ibunya, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan lebih daripada itu semua, dijaga agamanya. Dijaga agamanya oleh Allah sehingga dia tetap istiqamah, tetap berada di atas siratul mustaqim, di atas al-haq. Sabab, seperti dalam surat Muhammad tadi ayat ke-7, Allah sebutkan intansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian membela agama Allah, Allah pun akan membela kalian dan akan Allah kokohkan kaki kalian. Dikokohkan kaki hamba sehingga dia tegar di atas hidayah. Dia istiqamah di atas siratal mustaqim. Dikala banyak fitnah melanda, banyak syubhat, banyak kerancuan, banyak penyimpangan, banyak kesesatan, bagaikan gelombang di tengah lautan, banyak orang bergelimpangan, sesat, ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri, sekian pemahaman sesat ada di hadapan kita, dan banyak pula korban berjatuhan ke dalamnya. Walaikumsalam. Yang mampu dan bisa menyelamatkan seorang muslim dari gelombang kesesatan dan penyimpangan semacam itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan dia dapati kalau dia juga menjaga agama Allah. Akan dibalas oleh Allah, dijaga dari segala macam fitnah dan kesesatan. Orang meyakini beragama padahal yang dia tempuh itu jalan sesat, yang dia jalani itu jalan yang dimurkai oleh Allah. Atribut dan yang dipropagandakan adalah agama, bahkan kadang dikuatkan dengan beberapa ayat, beberapa hadis, tetapi itu semua merupakan tipu daya kesesatan yang ada. Yang menyelamatkan dari itu semua hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak gratisan untuk mendapatkan itu. Harus bayar seorang muslim. Membayarnya dengan menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Muhammad ayat ke-17 Allah sebutkan walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum, dan orang-orang yang berhidayah di atas hidayah, Allah tambah hidayah mereka. Allah jaga dan Allah kukuhkan mereka tetap di atas hidayah itu, dan Allah beri ketakwaan mereka. Dan ini tidak mudah. Enggak semua orang yang mendapat hidayah itu terus mendapatkan hidayah. Banyak yang kemudian wal'iyadzu billah menyimpang dan bertentangan dengan hidayah itu sehingga keluar dari hidayah Allah. Seperti yang Allah sebutkan dalam Quran, amma samud fa hadainahum fastahabul ama 'alal huda. Kaum Samud, kami beri mereka hidayah, sempat mencicipi hidayah, iman, tetapi kemudian mereka lebih cinta kebutaan daripada hidayah, lebih cinta butanya kufur daripada hidayah iman, lebih cinta buta kesyirikan daripada hidayah tauhid, lebih cinta kebutaan bid'ah, kesesatan daripada hidayah sunnah, sehingga menyimpang mereka dari hidayah Allah. Bahkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah ketika hijrah sebelum ke Madinah, hijrah ke Habasyah, sekarang Ethiopia, Rasulullah perintah sebagian sahabat untuk hijrah ke sana. Di sana notabene masyarakatnya Nasrani, pimpinan Najasyi. Tentu kehidupannya ya rusak, kafir. Mereka biasa dididik iman, dididik agama oleh Rasulullah SAW. Nah, melihat gemerlapnya dunia dan godaan lingkungan yang sedemikian dahsyat, sebagian murtad dari iman. Padahal mendapati iman langsung dari Rasulullah SAW. Gak mudah. Sehingga istrinya yang tetap di atas iman dan menjaga imannya meminta untuk pisah karena tidak halal seorang wanita mukminah di bawah seorang kafir. Murtad dia, kafir. Sehingga firaq, cerai, pisah dari suaminya. Yang kemudian wanita ini dipinang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi istri beliau, Ummu Habibah Fakhitah bintu Abi Sufyan radhiyallahu taala anha. Sempat mendapat iman, sempat mendapat hidayah, tetapi tidak dijaga oleh Allah hidayah itu pada dirinya sehingga dicabut wal iyadu billah. Kenapa? Karena tidak menjaga Allah, tidak menjaga agama Allah. Hati sebagai wadah iman itu sudah tidak layak sebagai tempat iman, tidak suci lagi. Maka penjagaan agama, penjagaan iman dari Allah sungguh sangat besar. Bahkan yang terbesar yang dimiliki oleh seorang muslim di dunia ini, yang paling mahal dia miliki. Di dalam hadis ini pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ihfadillah tajidhu tujahak. Jaga Allah olehmu, pasti engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Dalam riwayat tadi lebih jelas, riwayat Ahmad dan Tabrani, tajidhu amamak. Kalau kamu menjaga agama Allah, Allah akan kamu dapati di depanmu. Sama dengan yang sebelumnya, potongan hadis, menjaga Allah, menjaga syariatnya, menjalankan perintah-perintahnya, ajaran nabinya, meninggalkan larangan-larangannya, maka engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Sehingga maknanya Allah selalu memberi taufik kepadamu untuk mendapati segala bentuk kebaikan. Allah akan selalu melindungi kamu dari segala bentuk kejelekan. Diberi taufik untuk tidak jatuh di dalam kesesatan, kejahatan. Sebaliknya, diberi taufik hamba itu untuk selalu menjalankan ketaatan dan kebaikan, yang itu sangat bermanfaat bagi hamba itu sendiri. di dalam kelanjutan hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu meminta pertolongan mintalah kepada Allah. Kalau seorang hamba meminta pertolongan hanya kepada Allah, isti'anah, bertawakal hanya kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya, mencukupi dari segala yang dia khawatirkan, dari segala yang dia takuti. Allah maha mampu dan maha kuasa untuk mencukupinya. Seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Anfal ayat 64, ya ayuhan nabi hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbukallah, cukup Allah untukmu, yang melindungi kamu, yang membela kamu. Demikian pula kaum mukminin yang mengikutimu, cukup bagi mereka Allah. Allah yang akan melindungi mereka, menjaga mereka. Demikian pula di dalam ayat 62 dalam Al-Anfal, wa in yuridu ayyakhda'uka fa inna hasbakallah. Kalau mereka ingin berkhianat, menipumu, maka cukuplah Allah bagimu, yang akan melindungimu dari segala bentuk makar dan tipu daya musuh-musuhmu, sehingga tidak akan terkena kejahatan atau makar-makar jelek yang telah diplaningkan oleh musuh-musuh Allah. Akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjamin dan memberikan janjinya kepada setiap mukmin yang menjaga agama Allah, Allah pun akan mencukupi mereka. Kalau Allah sudah mencukupi hambanya, tidak akan ada yang bisa mencelakakan hamba tersebut. Di dalam hadis ini nyata bahwa seperti kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang mampu melindungi kaum muslimin hanyalah Allah, yang menjaga mereka hanyalah Allah. Sehingga dalam peperangan-peperangan, dalam jihad, kita dapati dalam sejarah kaum mukminin, para sahabat, jumlah mereka sangat sedikit menghadapi pasukan musuh yang berlipat-lipat-lipat ganda jumlahnya. Hitungan manusia ya dilibas mereka, hitungan matematika manusia, 100 ribu orang kafir dihadapi dengan 1000 pasukan sahabat, ya habis hitungan manusia. Hitungan militer, hitungan taktik peperangan habis, ini gak ada apa-apanya. Tetapi kenyataannya terbalik, justru sebaliknya. Diporak-porandakan pasukan musuh itu oleh para sahabat. Dihancurkan dan dikalahkan mereka. Siapa yang memenangkan? Allah subhanahu wa ta'ala. Bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Dibantu oleh Allah, diturunkan para malaikat Allah. Yang satu malaikat saja, ketika dilihat oleh Rasulullah SAW, sayap, satu sayap malaikat itu menutupi ufuk. Ufuk adalah pandangan kita dari bumi sampai ke langit. Itu namanya ufuk. Sayap satu malaikat menutupi ufuk itu. Itu satu malaikat. Allah turunkan 5000 malaikat yang sebesar itu. Ya gak ada nilainya 100 ribu pasukan mereka, orang kafir. Jutaan pun gak ada nilainya di hadapan para malaikat itu. Tetapi gak akan semua orang mendapat malaikat Allah. yang mendapat itu yang mentaati ajaran Rasulullah SAW di atas syariat beliau, jauh dari ajaran-ajaran sesat, jauh dari penyimpangan-penyimpangan akidah, penyimpangan pemikiran, mentaati hanya kepada Allah dan Rasul, beribadah kepada Allah hanya dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah bercerita kepada kita tentang pasukan Talut, yang Allah sebutkan setelah perjalanan panjang sampai di medan perang, pasukan Talut sempat down mentalnya melihat pasukan Jalut lawan. Mereka tinggal beberapa gelintir orang, sedikit, karena lainnya gugur di tengah jalan. Nah, ketika melewati sungai, perjalanan panjang, panas, haus, kata Talut, tidak boleh ada yang minum air kecuali dia lewat sungai ambil dengan tangannya saja, padahal haus yang sangat. Kebanyakan yang gak kuat melihat air setelah panas sedemikian rupa, haus, terjun, mandi, dan lain sebagainya. Minggir, kata Talut, tidak boleh melanjutkan. Sebagian kecil yang mentaati mau ngambil air hanya dengan cidukan tangannya. Sampai di medan perang, yang dihadapi pasukan Jalut, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, umat yang sedemikian banyak, bahkan mereka menutupi gunung. Gunung itu yang tampak kepala manusia. Bisa dibayangkan berapa jumlahnya. Ketika gelisah mereka, Talut mengatakan kepada mereka kalimat yang diabadikan oleh Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak kelompok kecil menang menghadapi kelompok yang jauh lebih besar dengan izin Allah. Peranglah mereka, terbunuhlah Jalut, dan kalahlah pasukannya oleh segelintir orang. Sehingga kata Ibnul Qayyim, permasalahannya kalau dilihat seperti asar yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, beliau selalu memberi wasiat kepada pasukan yang beliau kirim untuk perang, kalian itu tidak lebih hebat dari musuh-musuh kalian, baik dari segi kuantitas maupun persenjataan. Jangan macam-macam. Jumlah kalian jauh lebih kecil dibanding mereka. Persenjataan kalian pun jauh lebih tradisional dibanding mereka. Jadi dari segala sisi kalian gak punya kelebihan, cuma satu sisi saja. Kalian punya iman, mereka tidak punya. Hanya itu, kata Umar. Kalau satu ini kalian langgar, ya habis kalian. Kalian tidak mentaati Allah, kalian banyak bermaksiat, bahkan syirik dan bid'ah, ya sudah, sisi-sisi lainnya kalian kalah sama mereka. Sehingga kata Ibnul Qayyim, kalau kalian dapati kaum muslimin atau yang mengaku muslim kalah oleh musuhnya orang-orang kafir, jangan anggap syaitan berarti telah menang. Kalau kalian lihat muslimin diinjak-injak oleh musuhnya, jangan anggap musuhnya karena hebat, musuhnya punya persenjataan canggih, jumlah yang besar, persatuan yang solid. Jangan anggap begitu. Bukan itu inti permasalahan, kata Ibnu Qayyim. Tetapi Allah Tuhan mereka telah berpaling dari kaum muslimin. Mengapa? Karena musliminnya juga berpaling dari Allah. Tidak lagi dijaga oleh Allah. Mereka tidak menjaga Allah. Lihat saja, siap yang kalah dari peperangan menghadapi musuh-musuh Allah, Yahudi atau yang lain. Lihat sehari-harinya, siapa mereka ini? Bagaimana ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah mereka orang yang mementingkan agamanya? Ini haram dia jauhi. Bahkan yang makruh pun dia tinggalkan. Apakah mereka orang tipe selalu mementingkan kewajiban yang Allah perintahkan, ajaran yang Rasulullah perintahkan kepada mereka, menjauhi segala yang bukan datang dari Allah dan Rasul, apakah sebaliknya kesyirikan yang mereka lakukan, kekufuran yang banyak mereka perbuat, bid'ah-bid'ah yang mereka jalani, dan itu yang kenyataannya. Gak heran kalau mudah diinjak-injak oleh musuhnya, padahal musuhnya kecil, negara sendiri aja gak punya, harus merampas negara lain milik muslimin. Kelompok kecil sebetulnya, tetapi bisa memporak-porandakan kekuatan muslimin yang besar. Dalam hitungan hari, 20 bahkan lebih desa bisa mereka kuasai. Ratusan ribu menjadi korban karenanya. Jangan heran, bukan karena kecanggihan senjata mereka, bukan karena mereka itu hebat, lah, musliminnya telah berpaling dari Allah. Allah pun berpaling dari mereka, gak akan menjaga mereka. Siapa yang menghadapi musuh-musuh ini? Orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Rasul, mencintai Rasulullah, mencintai para sahabatnya, yang diwajibkan oleh Allah untuk memuliakan mereka. Lah, sebaliknya, orang yang semasa hidupnya sebelum perang ini menyatakan Quran yang dinukilkan oleh para sahabat itu tidak sempurna. Hanya sepertiga sisanya ada pada mereka. Masih dijaga oleh Imam Muntadhar yang sembunyi di Gua Sardab, Iran. Siapa mereka ini? Orang-orang yang selama hidupnya mencaci maki istri-istri Rasulullah, ibunda kaum mukminin, Aisyah radhiyallahu taala anha, dicaci maki oleh mereka. Bahkan mereka punya hari khusus di setiap satu tahunnya untuk merayakan hari itu, dengan mereka ambil seekor anak sapi masih merah atau kerbau, kemudian mereka cabuti bulu anak sapi itu satu persatu dengan emosi dan kebencian yang sangat. Yakinnya mereka, mereka sedang menyiksa Aisyah As-Siddiqah radhiyallahu taala anha. Karena Aisyah julukannya Humaira, yang kemerah-merahan. Kebodohan mereka menyatakan ini juga kemerah-merahan, anak sapi. Disiksa oleh mereka. Kata mereka juga meyakini, setiap kamu dapati lafaz syaitan di dalam Quran, kan banyak lafaz syaitan, inna syaitana lakum adu, syaitan itu musuh kalian, maka jadikanlah dia musuh oleh kalian pula. Setiap ada lafaz syaitan dalam Quran, maka yang dimaksud adalah Umar bin Khattab. Dan itu termaktub dalam kitab-kitab mereka, bukan fitnah kita. Tertulis dalam kitab-kitab yang menjadi rujukan mereka. Abu Bakar dan Umar itu berhala Quraisy. Ini mereka mulai lahir dididik, didoktrin, sampai kemudian menjadi anak-anak, dewasa, besar, tua, pakai imamah hitam di kepalanya, itu yang ada di otaknya. Keyakinan-keyakinan semacam ini. Dan masih banyak yang lain. Mereka bikin penyelewengan, menyesatkan Al-Quran jauh lebih dahsyat daripada yang dilakukan Yahudi kepada Taurat, jauh lebih dahsyat daripada yang dilakukan Nasrani kepada Injil. Yahudi pun tidak berani melakukan seperti itu kepada Tauratnya, walaupun mereka kafir karena merubah-rubah ayat Taurat. Nasrani pun kafir karena merubah-rubah Injil, tetapi tidak sekeji mereka dalam penyelewengan dan penyimpangan kepada ayat-ayat Quran. Berani mereka lakukan itu. Kemudian sekonyong-konyong umat dengan mudahnya menyatakan jihad, kita harus bela kaum muslimin. Yang berperang itu adalah tentara Allah menghadapi Yahudi. Tentara Allah model apa? Tentara Allah yang menyatakan Quran yang tidak sempurna. Tentara Allah yang mencaci maki ibunda kamu, istri Rasul kamu, dihina, dilaknati, bahkan dikafirkan oleh mereka. Tentara Allah, jihadkah yang mereka lakukan semacam ini? Jihad Rasulullah sebutkan li i'la'i kalimatillah, man qatala litakuna kalimatullahi al-'ulya fa huwa fi sabilillah, yang berperang dengan harapan dan niat kalimat Allah yang tinggi, maka dia di jalan Allah. Jalan siapa yang dia lakukan? Penghinaan terhadap sahabat Rasul, bahkan istri Rasulullah. Pelecehan dan penyelewengan Al-Quran bahkan. Semua sahabat itu terlaknat. Semua sahabat itu pengkhianat kecuali beberapa gelintir. Ali, Salman Al-Farisi, Miqdad Ibn Al-Aswad, dan beberapa sahabat yang lain, Abu Dzar. Adapun mayoritas sahabat murtad setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Itu keyakinan mereka. Kita dapatnya dari siapa agama kita? Ini sekarang kita belajar hadis dari Ibnu Abbas. Kafir bagi mereka, terlaknat, pengkhianat. Kita dapatnya hadis ajaran Rasulullah dari Abu Hurairah, pengkhianat, terlaknat. Gugur sudah agama kita, enggak tersisa. Subhanallah. Segala ayat yang berbicara tentang langit, bumi, dan seisinya, semua itu demi Ali bin Abi Thalib, kata mereka. Itu kedustaan mereka dan penyelewengannya terhadap ayat-ayat Allah. Belum lagi penyimpangan-penyimpangan yang lain. Mereka halalkan mut'ah, kawin kontrak, nikah dengan perempuan sampai dia puas mengumbar nafsunya pada wanita itu, halus. Saya selesai urusan dengan kamu, pisah. Dan itu disepakati oleh ulama Islam haram. Rafidhah. Bahkan jelas-jelas, nyata-nyata, kalau seorang mukmin itu berperang karena Allah, membela Allah, membela agama Allah, nyata-nyata Nasrullah, pemimpin Hizbullah, menyatakan kami berperang demi nyawa Khomeini. Jihad di jalan Allah semacam itu, gak ada bedanya mereka dengan Yahudi, sama. Apa bedanya? Cuma ini mengaku Islam, yang itu tidak. Itu saja bedanya. Mereka saudara dengan Yahudi. Kakek neneknya satu. Banyak kesamaan antara Yahudi dengan Rafidhah dan Syiah. Kelompok yang bukan dari Islam. Ihfadillah, Rasulullah ingatkan kepada Ibnu Abbas, jaga Allah, jaga agama Allah, pelajari, amalkan, niscaya Allah pun akan menjagamu. Fitnah, gelombang syubhat datang bertubi-tubi. Orang gampang terpedaya, gampang tertipu. Yang selamat hanya yang mengerti ilmu, mengerti hakikat agama yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan insyaallah pekan depan. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.